mereka berangkat dari Padang Mahsyar. Baik, kita akan jelaskan ya secara ringkas pembahasan ini. Haud itu dalam bahasanya artinya pengertiannya apa? Yaitu dalam pengertian haud itu adalah kumpulan air, mujtama'ul ma'. Ini tempat berkumpulnya air. Itu tempat berkumpulnya air. Itu secara etimologi, secara bahasa pengertian daripada haud tersebut. Ya. Adapun yang dimaksud dalam pembahasan ini yang berkenaan dengan yaitu telaga Rasulullah SAW adalah yaitu tempat minum atau tempat melepaskan dahaga. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya tempat memberi minum binatang ternak umpamanya ibil atau unta ya, maka di situ dikumpulkan airnya, maka dikumpulkan air suatu tempat, maka binatang ternak minum di sini. Ini disebut maurid, ya tempat melepaskan dahaga. Ya, taridu ummat Muhammad, yang itu yang akan dinikmati oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nah, apakah setiap umat Nabi Muhammad sallallahu dapat mencicipi dan menikmati minum dari telaga tersebut? Tidak. Nah, maka oleh sebab itu akan datang perincian nanti siapa mereka-mereka yang tidak mendapatkan nikmat yang besar ini, yaitu minum dari telaga Rasulullah SAW. Ini akan dijelaskan nanti. Ya, kecuali orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW atau melakukan bid'ah dalam bahasa syar'inya, dalam bahasa agamanya, atau melakukan perubahan-perubahan dalam agama ini. Ini man ghayyara wa baddala. Mereka yang telah melakukan bermacam penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan ajaran agama yang mulia ini. Maka mereka adalah termasuk dari antara orang yang tidak akan menikmati minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, waqad tawaratil hadis, telah datang hadis-hadis ini, hadis yang bercerita yang menyebutkan tentang adanya telaga. Itu hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan jalan begitu banyak. Ya. Dalam definisi marahu jama'atun an jama'atin an misliha ya an mislihim, atau suatu hadis yang diriwayatkan dengan jalan diriwayatkan oleh jumlah yang begitu banyak para rawi dan jalan begitu tidak mungkin yastahil tawatu ma'al al-kadzib, yang memustahilkan terjadinya ada kebohongan dalam hadis tersebut, tidak mungkin dibuat-buat karena hadis itu diriwayatkan oleh banyak sahabat dan juga oleh banyak jalur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalur isnadnya. Nah, hadisnya mutawatir. Kenapa ini dijelaskan? Karena di sana ada kelompok yang tidak mempercayai tentang adanya haud itu. Ya, tidak percaya dengan adanya haud. Itu seperti kelompok Mu'tazilah. Mereka tidak meyakini tentang adanya haud. Dan mereka mentakwil seperti sirat, ya, timbangan, mizan yang akan kita bahas nanti. Juga mereka tidak percaya dengan adanya itu. Nah, maka oleh sebab itu disebutkan mengkadzaba bi ma'rufin ya uqiba bihirmanihi. Orang yang mendustakan sebuah perkara yang baik, ya maka dia ikopnya dia tidak akan mendapatkan minum dari telaga. Maka di antara yang tidak akan minum pastinya adalah orang-orang Mu'tazilah, karena mereka tidak percaya tentang adanya telaga bagi Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya, setiap Nabi memiliki telaga. Baik. Dalam hadis-hadis bicara tentang ini, hadisnya sampai pada tingkat mutawatir. Ya. Pada tingkat mutawatir yang tidak mungkin untuk didustakan. Nah, kemudian juga hadis-hadis itu mendetailkan sebagian sifat-sifat atau ciri atau gambaran, ya gambaran tentang bentuk dari telaga Rasulullah SAW tersebut. Nah, yang pertama seperti hadis yang dikatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad, ya dengan sanad mereka dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, inna qadra haudi kama baina ailatin wa san'a min al-Yaman. Kata Rasulullah SAW, ya sungguhnya ukuran dari telagaku itu jaraknya antara seperti Ailah, ya suatu kota Ailah dan kota San'a di Yaman. Ailah ini yaitu adalah daerah di dekat Palestina di Syam sana di pinggir laut yang tempat tinggalnya orang-orang Yahudi yang dirubah bentuk mereka adalah semata menjadi Kera, ya menjadi Kera, karena Ailah itulah disebut negeri Ailah, itu daerah Yaman, di daerah Afan, di daerah Syam, daerah Palestina. Nah, Ailah ini. Jadi kalau dilihat di Google, ya karena pernah kami lakukan bersama mahasiswa melihat gambaran. Jadi kita ambil umpamanya Ailah, kemudian kita ketik juga Son'a, kata Son'a di Yaman sampai hari Anda. Itu akan terlihat nanti gambaran luasnya secara itu. Tetapi yang terlihat di situ, gambaran yang dilihatkan oleh Rasulullah SAW nanti akan terlihat bagaimana antara Ailah dan Yaman ini ada suatu teluk, itu Teluk Aqaba namanya. Teluk Aqaba. Itu gambaran seperti apa namanya, seperti telaga besar gitu ya. Nah, itu gambaran ya. Sebetulnya gambaran itu untuk mendekatkan pemahaman. Ya, pada Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perjalanan ke apa namanya ke Ailah maupun ke Sana'a, tapi gambaran itu datang dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu gambaran dari Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, mewahyukan kepada Rasulullah SAW tentang ukuran yang jarak nanti luasnya telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa gunanya kita membahas masalah ini, Ustaz? Ya, pertama adalah begitu mulianya Rasul kita SAW, sehingga dalam hadis disebutkan bahwa beliau berkeinginan adalah orang yang terbanyak umatnya mendapatkan menikmati telaga beliau. Ya, kemudian juga sebagai membentuk keyakinan keimanan kita tentang benarnya Rasulullah SAW. Tentang benarnya risalah Rasulullah SAW, bahwa kita mempercayai segala berita-berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, yang ketiga adalah kerinduan setiap orang, di mana di antara nikmat-nikmat yang akan dirasakan nanti oleh pengikut Rasulullah SAW atau para pengikut Nabi, mereka di mana dalam perjalanan yang panjang, rute-rute yang mereka lalui dalam perjalanan setelah mereka dibangkit dari kubur mereka adalah yaitu minum dari telaga Nabi mereka masing-masing. Itu antaranya adalah bahwa pengikut Nabi kita Muhammad SAW akan minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, jadi itu tujuan membahas dan pentingnya membahas masalah ini. Di antara bagiannya adalah juga terdapat di situ kerugian orang-orang yang tidak akan meminum, yaitu penyebab seseorang yang tidak akan mendapatkan minum dari telaga Rasulullah SAW ini adalah peringatan bagi orang yang melakukan bid'ah dalam agama ini. Sekaligus motivasi dan keberuntungan yang akan diraih oleh seseorang yang teguh berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam amalan ibadahnya. Baik. Itu ukurannya ya, luasnya kata Rasulullah SAW, ya luasnya telagaku seperti antara Ailah, kota Ailah di daerah Palestina sana, daerah Syam sana, dan Sana'a di Yaman. Nah, wa inna fihi minal abarik, dan di dalam telaga itu ada cangkir-cangkir untuk mengambil minum dari air telaga itu, ka'adid nujumi sama, yang banyaknya seperti sebanyak bintang di langit. Jadi banyak sekali. Banyak sekali cangkir-cangkir yang memang dipersiapkan untuk mengambil air itu ya ketika umat Nabi Muhammad SAW mendatangi telaga tersebut. Ya. Nah, bagaimana telaga tersebut sifatnya akan disebutkan nanti. Mana airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, ya. Dan berbagai sifat-sifat yang lain nanti akan dijelaskan. Baik. Itu menjelaskan tentang keluasan. Dan juga disebutkan dalam hadis ini tentang cangkir yang akan dipergunakan oleh orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk minum nanti, dan jumlahnya seperti sebanyak bintang di langit. Nah, ini menunjukkan tentang hakikat ya, bahwa ini bukan gambaran ilusi atau apa istilahnya ya, karena orang-orang, sebagian orang Mu'tazilah menta'wil tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan haud ataupun mizan dan sirat ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari Muslim hadis lain dari Abdul Malik bin Umair ya. Ia berkata, Sami itu Junuban, ya, seorang tabi'in mengatakan, aku mendengar Jundub, seorang sahabat Nabi SAW namanya Jundub, Yakul, ya, berkata, Sami itu Nabi SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda, anafaratukum alal harb. Bahwa Rasulullah SAW akan menunggu umatnya di telaga tersebut. Jadi nanti Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaga tersebut, ya. Nah, ini di antara sifat-sifat tentang cerita adanya telaga kelak di akhirat, di mana setiap nabi menunggu umat mereka untuk menikmati minum dari telaga tersebut. Hadis yang ketiga disebutkan ini sebenarnya terdapat dalam hadis Bukhari Muslim juga, dan lain keduanya juga dalam kitab-kitab hadis yang lain, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan di tengah-tengah para sahabatnya, wa huwa baina dhahraini ashabi, di tengah-tengah para sahabatnya, inni alal haudi, ya, ini bahwa saya akan berada di telaga, antadhiru mayyiridu alayya minkum, saya menunggu orang-orang yang akan datang, ya, di antara kalian nanti untuk menemui saya di sana. Ya, Rasulullah menunggu umatnya di telaga tersebut. Nah, kata Rasulullah, saya menunggu kalian nanti, siapa yang kalian akan mendatangi telaga tersebut. Ya, menemuiku di telaga tersebut. Wallahi, demi Allah. Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Layuk tata'anna, akan diusir atau dihalangi duni. Akan dihalangi mendekat ke telaga tersebut. Rijalun, orang-orang yang ada, orang-orang yang dihalangi untuk sampai ke telaga tersebut. Fala aqulanna, lalu saya mengatakan, ayya rabbi, wahai Tuhanku, minni wa min ummati, itu adalah umatku, bagian dariku, umatku, kata Rasulullah SAW. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, innaka la tadri ma amilu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau. Nah, ini menunjukkan dalam hadis ini, bahwa di sana ada orang-orang yang ketika mau mendatangi, menikmati, minum di telaga tersebut, tidak diberikan kesempatan oleh malaikat, justru dihalangi. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, ummati-ummati, atau minni wa ummati, Rasulullah SAW berkata, itu adalah umatku. Karena nanti datang dalam hadis-hadis yang lain, bahwa Rasulullah SAW mengenal umatnya, yaitu huran muhajjalin, yaitu melihat dari sisi cahaya yang ada pada anggota wudhunya. Maka Rasulullah mengenal umatnya dengan seperti itu, sebenarnya dalam hadis yang lain. Maka Rasulullah berkata, ummati itu umatku, ya, minni wa min ummati. Nah, itu bagian dari umatku. Maka lalu dikatakan, ya, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Ini juga dalil menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu tentang perbuatan umatnya setelah beliau, ya, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ma zalu yarji'una an aqabihim, yaitu mereka itu kembali, ya, berbalik ke belakang. Jadi maksud di sini, maka di antara jenis-jenis orang yang disebutkan oleh para ulama yang tidak akan dapat minum di telaga Rasulullah, imma orang-orang yang murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam, ya, dari setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada orang-orang yang murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam, ya, seperti yang percaya tentang adanya Nabi palsu Musailamah al-Kadzab atau murtad, ya, karena Rasulullah telah wafat, ataupun juga disebutkan adalah orang-orang yang munafikin, ya, atau sebagian ahlul bid'ah. Jadi banyak jenis yang tidak mendapatkan minum dari telaga Rasulullah SAW itu, ya. Dalam hadis yang lain yang telah disebut tadi menunjukkan tentang adanya telaga bagi Rasulullah SAW, dan juga dijelaskan tentang ciri-cirinya bahwa Rasulullah SAW mendahului umatnya, ya, liyaridu alaihi, bahwa untuk menunggu mereka nanti di Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaga tersebut. Wa anil ibtida' wa mukhalafat al-awamir mawani'un min wururi hadzal haud. Nah, juga dijelaskan bahwa melakukan bid'ah, menyalahi perintah-perintah, itu bagian dari hal-hal yang akan menghambat orang bisa mencicipi, menghadir ke tempat haud, ke telaga tersebut, atau minum di telaga tersebut. Nah, kemudian dalam hadis-hadis lain terdapat tentang ciri-ciri dan bentuk-bentuk haud ini. Ya, banyak sekali sifat-sifatnya. Disebutkan annahu fi ghayatil 'idhami wal ittisa'i. Nah, juga disebutkan dalam hadis yang lain, tuluhu wa 'irduhu sawa, atau tuluhu syahrun wa 'irduhu syahrun. Jadi disebutkan dalam sebuah lain bahwa yaitu bentuknya 4 persegi, ya, bukan 4 persegi panjang, arti apa namanya? Luasnya, panjang dan lebarnya itu sama. Dan itu sekitar sebulan perjalanan, ya, itu luasnya, panjangnya dan lebarnya. Nah, jadi sama antara lebar dan panjang. kullu zawiyatin min zawayahu masitu syar. Jadi dari sudut ke sudut yang lain itu jaraknya satu bulan. Satu bulan di sini ada perbedaan ulama, apakah satu bulan perjalanan dengan mengendarai kuda atau unta, atau perjalanan ini maksudnya perjalanan cahaya atau perjalanan suara, ya. Wallahu alam, tapi tidak sebutkan yaitu perjalanan selama satu bulan. Tetapi secara umum masuk masyatu syahrin ini adalah perjalanan tentu dengan unta biasanya, ya. Berarti jaraknya seperti antara Mekah dengan Syam, karena dahulu orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang Arab ketika berangkat ke Yaman atau ke Syam itu menghabiskan satu bulan perjalanan, ya. Baik. Kemudian disebutkan, jadi sifat-sifatnya apa tadi? Yaitu luasnya bagaikan jarak antara Ailah, kota Ailah dan Son'a di Yaman. Kemudian memiliki cangkir-cangkir yang jumlahnya sangat banyak seperti bulan, seperti bintang di langit. Kemudian juga disebutkan bahwa jarak antara sudut ke sudut lain selama satu bulan perjalanan, ya. Kemudian panjang dan lebarnya sama. Kemudian yamuddu min nahri kautsar yaskhabu fihi, ya, disebutkan di sini bahwa airnya itu datang dari sungai Kautsar namanya. Jadi sungai Kautsar mengalir dari sungai Kautsar masuk ke dalam telaga tersebut. Di airi disebutkan juga dalam riwayatkan fihi mizabani, di situ ada dua talang air, ya. Dua talang air itu dari surga. Jadi dialirkan ke surga, dari surga airnya itu. Jadi sungai disebut sungai Kautsar. Sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, inna atainaka, ya, anna atainaka Al-Kautsar. Sungguhnya kami berikan kepada engkau Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar ini dia adalah yaitu sungai yang mengairi telaga tersebut, ya, dan ada dua pancoran bahasa kitanya, ada dua talang air yang mengairi telaga tersebut dari surga. Kemudian airnya asyadu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa abradu minas salj, dan lebih dingin daripada salju. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa yatabu rihan minal misk, dan keharumannya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu ada nujud bis sama. Kemudian cangkir-cangkirnya, gelas-gelas untuk mengambil itu jumlahnya sebanyak bintang di langit. Man syariba minhu lam yadhma abadan. Orang yang pernah minum dari telaga tersebut tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, itu keutamaan di antara keutamaan dari telaga tersebut. Ya. Kemudian wainal bil haudi, sungguhnya beriman meyakini tentang adanya telaga bagi Rasulullah SAW, dan tentang ciri-ciri dan sifat-sifatnya adalah wajib atas setiap muslim. Diwajibkan atas setiap muslim untuk percaya tentang adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena hal itu, ya, disebut dzalika telah diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak meninggalkan adanya rasa keraguan, ya. Wa huwa ala zahiri kama yufham min al-alfat, dan masalah telaga itu seperti yang zahir terdapat dalam lafal-lafal hadisnya, ya. Tanpa perlu ditakwil tentang telaga itu sendiri. Nah, karena di sana ahlul kalam mereka mentakwil telaga itu dengan makna-makna yang menyisisi grammar atau catatan bahasa Arab dan makna-makna yang sangat menjauhi dari apa yang terdapat dalam nas-nas. Di sini disebutkan bahwa mereka diminum, hakikatnya ada. Jadi bukan sesuatu yang maknawi, tapi adalah sifatnya hakiki, aini. Bisa disentuh dan bisa diminum. Ya, maka manusia akan minum dari, atau orang-orang beriman akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ini bagian dari keimanan, dari beriman kepada permasalahan keimanan pada hari akhir. Nah, oleh sebab itu beriman kepada hari akhir itu dan termasuk beriman kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir tersebut, pada hari kiamat tersebut. Seperti yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya adalah yaitu tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya adalah pembahasan mizan. Ya. Tadi kita sebutkan membahas tentang adanya telaga, bagian dari keimanan pada hari kiamat, yang peristiwa itu hari kiamat yang perlu diyakini oleh, yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Jadi alasan membahas tersebut adalah meyakini setiap berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena bagian dari keimanan kepada Rasulullah SAW itu adalah tasdiquhu bima akhbar, percaya dengan segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya yang sahih. Nah, kemudian juga terdapat di situ motivasi ya untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, ya, dan sekaligus juga terdapat peringatan bagi orang-orang yang melakukan penyelewengan, penyimpangan dalam menjalankan ajaran Islam ini. Baik. Yang ketiga adalah al-mizan, dan ini juga termasuk bagian yang diingkari orang-orang Mu'tazilah, tidak percaya mereka, karena mereka mengatakan bukankah Allah itu maha tahu terhadap hamba, amalan seluruh hambanya, kan tidak perlu lagi Allah menimbang. Yang butuh kepada timbang itu adalah katanya adalah al-baqalah khadrawat, itu adalah biji-bijian dan sayur-sayuran katanya. Nah, ini semacam olokan mereka terhadap nas-nas yang datang menyebutkan tentang adanya timbangan amal soleh kelak di akhirat. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang mizan ini, dan demikian pula dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ketika kita disebutkan akan adanya di akhir kelak itu mizan, timbangan amal soleh, apa faedahnya bagi seorang mukmin? Ya, saya makin meyakini akan atas pembalasan perbuatan kita. Kalau sekarang saja di dunia kita membeli sesuatu, tidak mau kurang ya timbangan kita. Nah, bagaimana kalau di akhirat kelak timbangan itu bukan hanya sekedar kurang, tapi timbangan yang lebih memberatkan ketimbangan yang buruk. Ya, timbangan amal yang mencelakakan pelaku amal tersebut. Nah, tentu artinya di sini adalah untuk memberikan keyakinan kepada kita, ya, membuktikan tentang amal kita kelak di akhirat. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengadanya catat timbangan amal ini untuk membuktikan keadilan Allah ya kepada manusia, bahwa mereka akan membuktikan secara nyata sendiri bagaimana amalan mereka itu jikalah ditimbang. Nah, jadi tidak ada kezaliman. Jadi salah satu bentuk keadilan Allah itu adalah dibuktikan kepada makhluknya, kepada manusia kelak tentang amalan mereka. Ya, tentang amalan buruk atau amalan baik mereka. Ya, baik amalan yang soleh maupun amal yang toleh, amal yang buruk. Baik. Kemudian dimulai juga penjelasan ini dengan penjelasan al-mizan itu apa artinya? Yaitu adalah alat yang dikenal dengannya ukuran sesuatu, timbang berat sesuatu. Itu disebut mizan. Untuk mengenal berat sesuatu. Sedangkan yang maksud mizan dalam perkara yang akan dialami oleh setiap orang beriman kala di akhirat adalah mizan hakiki, mizan yang sebenarnya memiliki kaifatani hissiyatani, yaitu memiliki dua mata timbang, dua tempat, ya, sebagaimana timbang emas itu memiliki dua mata timbang, tempat menaruh, ya, apa istilahnya itu, ya. Keranjangnya itu untuk dua hal ini. Kemudian nanti di tengah-tengahnya ada mata atau lisan, ya, disebut dengan bahasa Arab lisanul mizan, atau untuk membuktikan keseimbangan timbang tadi biar akur timbangannya. Baik. Itu ada timbangan yang akan ditimbang dengannya amalan-amalan hamba. Ya, setelah selesainya berhisab dan watakrir, ya, pengakuan setiap amalan. Jadi mana sebelum kita sudah membahas tentang al-ardu wal hisab, orang akan diminta untuk mengakui dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak percaya dengan itu adalah dosa dia, maka Allah akan bangkitkan saksi dari dirinya sendiri, yaitu ditutup mulutnya, maka tangan dan kakinya serta kulitnya akan memberikan persaksian. Nah, ini yang disebut kemarin al-ardu wal hisab, yaitu penglihatkan amal-amal dan mengakui amal-amal tersebut. Nah, setelah itu akan terjadi ditimbangnya amal-amalan yang telah diakui tadi, baik amal solehnya pun amal yang jeleknya akan, atau amal buruknya akan ditimbang mana yang lebih berat. Ya, itu disaksikan sendiri oleh setiap orang yang punya amalan tersebut. Kemudian wa fi idharu adil rabbani fala tudzlamu nafsun syai'an. Nah, di antara hikmahnya adalah untuk membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sedikit pun seorang jiwa yang akan dizalimi. Ya. Maka Allah SWT menghadirkan ya, amal manusia wa in kana mithqala habatin, sekalipun sebesar biji darrah atau sebesar biji bayam kata kita, ya, li idhari maqadiriha, akan dilihatkan berapa beratnya, liyakun al-jazaa bihasbiha, dan juga balasannya setimpal dengan amal masing-masing. In khairun fa khairun, in syarran fa syarrun. Ya, ya. Jika amalannya amal yang baik, balasannya baik. Jika amalnya amal yang buruk, maka balas juga buruk. Waqad takunu mawazin amal mutaaddid. Jadi boleh jadi timbangan-timbangan itu, apakah setiap orang punya timbang sendiri ataukah manusia antri melalui sebuah timbangan tertentu. Nah, ini yang berbeda pendapat ulama, kadang menyebutkan adanya sekian timbangan, manusia akan menimbang amalnya sendiri, akan menyaksikan timbangan. Ada yang mengatakan juga bahwa timbangannya itu satu yang manusia dengan secepatnya ditimbang amal-amal mereka. Jadi lah sebab boleh jadi timbangan itu adalah muta'adidah, yaitu tidak hanya satu. Ya. Waqad yakunul mizan wahidan. Ya. Aku boleh jadi timbang itu hanya satu, tapi orang ditimbang dengan timbangan satu itu setiap amalan manusia. Wallahu qadir ala kulli syai', Allah maha kuasa segala hal. Ya. Wal adilla ala subutil mizan wa waznil a'mal katiratun minha. Ya. Dalil-dalil tentang adanya timbangan bagi amal kita kelak di akhirat, ya, itu banyak sekali. Jadi makanya hendaknya di dunia sekarang ketika telah digambarkan adanya kenikmatan-kenikmatan, adanya perhitungan-perhitungan, dari sekaranglah kita mempersiapkan, ya, gunanya disampaikan ini dijelaskan dalam Al-Quran akan adanya berbagai pemeriksaan kelak di akhirat terhadap amal perbuatan kita, agar kita mempergi amal kita sekarang. Ya, jangan sampai setelah kelak di akhirat ditimbangnya amal-amal kita, di sana baru ada penyesalan, tentu tidak ada lagi arti dari sebuah penyesalan ketika telah kita berada di akhirat atau telah meninggal. Tidak ada lagi sudah. Tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Maka digambarkanlah sekarang ini, sekecil apapun, akan dihadapkan, akan ditimbang, akan diperiksa. Ya, maka oleh sebab itu, tentu di dunia sekarang kita jangan meremehkan sebuah keburukan atau sebuah kebaikan. Kalau sebaikan kata Rasulullah adalah tahkiran minal manusia. Jangan kalian meremehkan perbuatan-perbuatan baik itu sedikit pun. Walaupun hal yang remeh menurut kita belum tentu itu ada suatu hal yang mungkin berat di dalam timbangan. Ya, akan memberatkan timbangan kita. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, walau hanya sekedar berjumpa dengan teman dengan wajah yang berseri, memberikan senyum, atau bersedekah dengan separuh buah korma atau biji korma. Ya. Maka dari itu sebetulnya faedah motivasi agar kita selalu untuk beramal soleh, agar timbangan amal baik kita berat di akhirat, dan untuk selalu termotivasi menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat, agar timbang amal buruk kita ya ringan pada hari kiamat kelak. Baik. Di antara dalil tentang hal ini, pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yawma idzinil haqq. Dan timbangan pada hari itu adalah satu hal yang pasti, benar adanya. Faman tsaqulat mawazinuhu, ya, barang siapa yang timbangan amal solehnya berat, fa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini sudah digambarkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu kepada kita. Orang-orang yang berat timbang amal solehnya, begitu itulah mereka orang-orang yang beruntung. Aman khafat mawazinu, orang yang ringan timbangan amal solehnya, faulaika alladzina khasiru anfusuhum, itulah mereka orang-orang yang merugi, yang telah merugikan diri mereka, bima kanu bi ayatina yazlimun, ya, dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap ayat-ayat kami, ya, yang mereka ingkari. Zalim terhadap ayat Allah di sini adalah tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah, peringatan-peringatan yang Allah buktikan melalui kauni alam semesta ataupun ayat-ayat syar'iyah. Maka di sini Allah katakan wal waznu yawma idzinil haqq, ya, akan adanya timbangan pada hari itu adalah suatu kepastian, ya. Barang siapa yang berat timbangannya pada hari itu, maka mereka akan beruntung. Barang siapa yang ringan timbangannya, amal solehnya hari itu, itulah mereka yang telah membuat diri mereka merugi. Ya, yaitu dengan apa? Ya, bima kanu. Sebagai balasan apa yang telah mereka dustakan, mereka zalim, melakukan kezaliman terhadap ayat kami. Melakukan kezaliman itu adalah tidak mempercayai ayat-ayat Allah, ya, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Kemudian juga firman Allah SWT, wa nadha'ul mawazin al-qist. Kata Allah SWT, pada hari kiamat kelak kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil. Liyaumil qiyamah, yaitu pada hari kiamat kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tudzalamu nafsun syai'ah. Tidak seorang jiwa pun akan dizalimi sedikit pun. Ya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walau kebaikan itu sebesar biji zarrah atau walau hanya sebesar biji habbah, satu biji zarrah min khardalin, ya, ataina biha, Allah akan perlihatkan, Allah akan perlihatkan kepada pemiliknya. Wa kafa bina hasibin, ya, cukuplah kami yang menjadi akan menghisabnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Cukup kami percaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hisab yang sangat adil kepada hambanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaikumul muflihun." Barang siapa yang berat timbang amal saleh, itulah mereka orang yang beruntung. Ya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka mereka orang telah merugi diri mereka, yang merugikan diri mereka, mereka berada di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal solehnya, maka dia berada dalam kehidupan yang sangat senang, diredai oleh dia, ya, membahagiakan. Wa amman man khaffat mawazinuhu, adapun orang ringan timbangan amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya ada di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu mahiyah? Ada narun hamiyah, adalah api yang menyala-nyala. Nah, itulah ayat-ayat dalil-dalil yang menunjukkan tentang akan adanya timbangan amal soleh kita, ya, barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Ayat-ayat yang berlalu telah menunjukkan tentang adanya isbatul mawazin, adanya timbangan amal soleh, yang akan ditimbangnya amal setiap makhluk pada hari kiamat, yaitu terutama orang-orang beriman, ya, ada sebagian. Apakah timbang itu juga dimasukkan orang-orang kafir? Ini juga khilaf di antara ulama. Ataukah orang kafir langsung masuk neraka dan tidak diperhitungkan lagi amal-amalnya? Nah, ada yang menyebutkan termasuk orang-orang kafir juga ditimbang amalnya, ada yang mengatakan tidak. Wasbatu waznil amal, dan juga bahwa amal-amal kita akan ditimbang dan balasan terhadap amal tersebut, ya, jika berat, ya, ala siqal, ya, watatul fala, keberuntungan tergantung dengan berat ringannya amal tersebut. Dan kerugiannya juga demikian. Rugi atau beruntung seseorang, yaitu melihat tentang timbangan amal solehnya tersebut. Baik. Summa innal amal lati tuzanu yawmal qiyamah wa ya'rad. Dan amal-amal yang akan ditimbang pada hari kiamat, pada dasarnya adalah berbentuk abstrak, a'rad, la taqbul wazan, yang mana kalau itu tidak bisa ditimbang, fil hayati dunia, ketika di dunia, kan kita tidak bisa menimbang amal kita di dunia sekarang. Karena abstrak, tidak bisa dilihat, gaib, ya kan? Dan juga dosa-dosa kita. Tapi pada hari kiamat, takun fi dzalikal waqt, tapi pada hari kiamat, itu Allah bentuk, ya, sesuatu yang abstrak itu menjadi suatu wujud yang ada. Ya. Kenapa? Karena ukuran kehidupan di akhirat kelak tidak sama ketika hidup di dunia sekarang. Ya. Wa aidan ma'aqabul tilkal amal, ya, dan kemudian juga amal-amal yang diterima itu, ya, berbeda-beda beratnya. Ya, walaupun jenis amalnya sama, satu, karena akan berbeda-beda nanti timbangan amal itu. Sholat sama si A sholat, si B sholat, tapi timbang amalnya berbeda. Kenapa? Dipengaruhi oleh niat ikhlasnya, kekhusyuannya, dan seterusnya. Ya, itu maka suatu amal yang kecil bisa jadi lebih berat dari amal sesuatu yang besar, karena yang membuat besar dan kecil amal itu sebenarnya perkataan salaf adalah yaitu niatnya, keikhlasannya dalam melakukan amal tersebut. Baik. Maka yang menjadi pertimbangan, ya, berat atau ringannya bukan amal itu sendiri, tapi adalah keikhlasan nilai dari amal itu sendiri. Boleh seseorang berinfak ini 500 ribu, si A 500 ribu, si B 500 ribu. Tapi dalam timbangan amal yang kelak akan berbeda beratnya. Yaitu apa yang membedakan? Keikhlasan. Ya, keikhlasan. Ya, dan juga, akan membedakan juga dari sisi kebutuhan orang terhadap sesuatu yang diinfakkan tersebut. Ya. Maka akan berbeda jika dia adalah seorang orang yang kaya, berinfak 500 ribu, berbeda seorang yang hidupnya cukup pas-pasan, berinfak 500 ribu, akan berbeda sekali nilainya. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi keberatan dari timbangannya. Baik. Kemudian, ya, lian kathir min al-khalq. Nah, satu contoh di sini, kesemua orang mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Tetapi nilai kalimat tauhid ini akan berbeda dalam timbangan nanti. Ya. Bisa jadi wa ma adzalika taqlibu sayi'atuhum hasanatuhum. Ya, sayi'atuhum taqlibu sayi'atuhum hasanatuhum. Tapi ya, ada orang yang amal buruknya lebih berat dari amal baiknya walaupun dia mengucapkan syahadat. Padahal syahadat itu lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi. Ini sebenarnya dalam hadis disebutkan ketika Musa meminta kepada Allah, ya Allah, alim misya'an adhkuruka wa adukabihi. Ya, tolong hajarkan sesuatu kalimat yang aku bisa berzikir dan berdoa kepadamu. Ya. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, kulul ayat itu kalimat la ilaha illallah. Lalu Musa mengatakan, kulu ibadika kuluna hadha. Semua hambamu mengatakan kalimat ini. Lalu Allah katakan, lau anna la ilaha illallah fi kifatin wassamawatu wa al araduna sabak wa amiruhun wa amiruha fikif wasamatu saba wa amiruhun gairi fikifatin mal bin la ilah. Seandainya langit dan bumi yang segala isinya ya selain aku kata Allah SWT diletakkan di satu mata timbangan dan la ilah lima mata timbangan lainnya ya sungguh mal binna sungguh akan lebih berat nilai la ilah Allah. Nah ini menunjukkan ya tetapi dalam sebuah kisah ya nanti akan kita sebutkan di sini penjelasan lebih rinci adalah yang akan ditimbang pada hari kiamat itu bisa orang yang beramal itu sendiri, bisa bentuk amalnya saja, bisa dua-duanya. Seperti dalam sebuah hadis, ketika Ibnu Mas'ud manjat pohon, lalu kelihatan memanjat pohon korma, gitu, kelihatan betisnya oleh sahabat yang sangat agak halus, gitu, ya, tidak kekar, gitu maksudnya. Lalu ada sahabat yang melihat agak lucu bentuknya, lalu ketawa. Lalu Rasulullah SAW, menyebutkan innaha la'askal fil mizan min jabal Uhud. Sungguhnya betismu Ibnu Mas'ud itu akan berat timbangannya, lebih berat timbangannya nanti di akhir kelak daripada Gunung Uhud. Kemudian juga kisah ya. Kalimat amal yang ditimbang tadi kalimat la ilaha illallah dan juga bitaqa hadis bitaqa seseorang yang didatangkan oleh Allah hari kiamat dan ketika pelaporan amal itu ya diperlihatkan kepada dia itu 99 dokumen kejahatan dosanya ya sepanjang mata memanjang memandang itu dokumen lalu dia melihat amalannya itu begitu banyak dosanya yaitu tisna sijillan amal dosa yang 99 dokumen yang sejauh mata memandang lalu Allah bicara kepada halaka min hasanah apakah engkau punya kebaikan ya. Kata orang ini karena dia sudah melihat begitu banyak dosanya, dia sudah putus asa dan merasa tidak ada amal yang baik lagi. Nah, maka Allah katakan, balaka laka hasana, balaka indana hasana, innaka latudzulamul yaum. Engkau punya amalan baik di sisi kami. Ya, engkau tidak akan dizalimi hari ini. Fa ukhrija lahu bitaqah. Dikeluarkan satu kartu. Ya, fiha la ilaha illallah. Yaitu kartu bertulis kalimat tauhid, la ilaha illallah. Fa tudha' fi kifatin. Lalu diletakkan di salah satu mata timbangan dan kemudian catatan amal buruk yang 99 dokumen ke dosa tadi sejauh mata memandang diletakkan di suatu mata timbangan malat bihin al-bitaq sehingga lebih berat timbangan yaitu kartu la ilaha illallah tadi dibanding dengan semua dosa-dosanya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa amal ditimbang ya. Kemudian juga amal disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalimatani ya, sakilatan fil mizan khafifatan fil lisan ya habibatan ila rahman subhanallahil azim subhanallah bihamdi dua kalimat yang itu lebih berat dalam timbangan lebih ringan diucapkan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Nah, ini menunjukkan bahwa amal-amal juga akan ditimbang. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kadang-kadang yang orang yang beramal akan ditimbang, kadang-kadang amalnya akan ditimbang. Dan juga dalam sebuah hadis, yu'ta bi rajulin samin, kata Rasulullah SAW, kan didatangkan seorang yang begitu besar, ya, kekar badannya, besar badannya, gemuk, ya. Kemudian la tazu 'indallahi janah ba'udah. Sehingga orang ini tidak ada nilai timbangannya seolah walau hanya seberat biji nyamuk. Bukan kegemukan dirinya saja yang berfaedah. Karena yang memberatkan bukan daging saat itu, tapi amal, amal soleh. Nah, dari inilah ketika kita membahas apa yang sedang kita bahas ini, hendaknya dapat memotivasi kita untuk beramal soleh. Dan dari saat sekarang kita berpikir bagaimana supaya, apa namanya, bagaimana supaya timbangan kelak di akhirat, ya, timbangan kita kelak di akhirat berat, ya, dan kita membawa amal yang dapat memberatkan amal timbangan kita, ya, jangan menjadi orang-orang yang merugi, ya, maka saat sekaranglah kita memikirkan sebagaimana kita tidak mau di dunia ini sedikit pun jika kita membeli sesuatu timbangan kita dikurangi dan merugi, demikian pula apalagi di akhir kelak, ya, jangan nanti di akhir kelak kita tidak memiliki timbangan kebaikan atau amal buruk kita lebih berat timbangannya daripada amal soleh kita. Demikian pembahasan yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah pada jumpa yang akan datang, kita akan lanjutkan tentang pembahasan yaitu Al-Murur Al-Sirat, yaitu bicara tentang bergelantungan di Siratul Mustaqim, di Sirat, yaitu jembatan yang terletak antara neraka jahannam, yaitu antara yang terbentang di atas neraka jahannam menuju surga. Nah, ini insyaAllah akan kita bahas pada jumpa kita yang akan datang. Ya, itu sekilas yang dapat kita bahas tentang pembahasan dua topik hari ini, yaitu adanya Al-Haud, telaga, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat minum dari telaga Rasulullah SAW. Kemudian juga adalah tentang adanya Mizan. Nah, semuanya dalam pembahasan Haud tadi ada sedikit yang kita sebutkan. Apakah orang yang tidak minum dari telaga itu sudah pasti menjadi ahli neraka atau dia kafir? Tadi kan disebutkan bahwa di antara adalah ahli bidah. Para ulama menyebutkan, bagaimana apakah setelah nanti dia minum di telaga itu ternyata amalan buruk, amalan apanya, timbangan mizannya lebih berat ke amal buruk, kemudian dia menjadi ahli neraka, ya, harus diazab neraka, atau dia ketika melewati mizan masuk ke neraka terlebih dahulu walaupun dia tidak kekal di neraka. Para ulama menjelaskan dua penjelasan di sini. Orang-orang yang berdosa besar dan namun dia dapat minum dari telaga Rasulullah SAW, walaupun dia masuk neraka, dia tidak mengalami kehausan dalam neraka. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian juga, apakah setiap orang yang tidak minum di neraka dari telaga Rasulullah SAW, apakah setiap orang tidak minum dari telaga Rasulullah SAW, itu berarti dia tidak akan masuk surga? Juga ulama menjelaskan, kalau dia melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak membawa mengeluarkan dia keluar dari Islam, maka memang dia tidak mendapat minum dari telaga Rasulullah SAW, tapi bukan berarti dia tidak akan masuk surga. Terutama pelaku-pelaku bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu di antara rincian para ulama menjelaskan permasalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ya. Untuk materi kita cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, dipersilakan kepada jamaah untuk mengirim ke pertanyaan melalui Q&A atau melalui nomor yang biasa untuk mengirim pertanyaan. Barakallahu fiik Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Baik, tafadhol. Ustaz, bagaimana caranya agar kita mudah ikhlas dalam beramal agar timbangan amal soleh kita menjadi berat maksimal? Nah, baik, tentu yang pertama adalah kita ingat kalau kita pertama kita tahu bahwa syarat untuk diterima sebuah amal itu adalah ikhlas. Ya, ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti penyakit ikhlas itu bukan berarti tidak berharap apa-apa dari Allah. Bukan berarti kita beramal ingin dapat pahala, ingin masuk surga itu bukan berarti tidak ikhlas. Itu ikhlas namanya. Karena Allah menjanjikan itu kepada kita. Maka haraplah ridha Allah, haraplah surga Allah. Jadi berharap kepada Allah itu yang ikhlas. Bukan berarti ada orang menggambarkan ikhlas itu adalah tidak mengharap apa-apa dari Allah. Ini bukan ikhlas namanya. Ya. Para anbiya, para rasul, ya, mereka ikhlas, tapi mereka juga meminta surga kepada Allah SWT. Dan itu diajarkan dalam Quran kita. Ya, doa-doanya Rasulullah SAW semuanya adalah bagaimana kita berlindung dari azab, meminta kepada nikmat, dan dimasukkan dalam surga, dan seterusnya. Itu bukan berarti menafikan tentang keikhlasan kita. Baik, kemudian, gimana supaya ikhlas kepada kita? Kita pertama mengetahui kedudukan ikhlas dalam amal. Bahwa ikhlas itu merupakan syarat mutlak diterimanya amal kita. Ya, makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktu syirka. Orang yang mengamalkan suatu amalan, kemudian dia merpuria, yakni Allah gabung dalam niatnya ingin dapat pujian, dapat sanjungan, ingin ketenaran dalam amal tersebut, maka Allah tinggalkan dia dan amalnya. Lalu apa faedahnya kita beramal? Maka itu yang pertama, menyadari bahwa ikhlas adalah syarat mutlak. Lalu kita harus menyadari kenapa kita harus ingin mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Ya, sedangkan manusia itu tidak dapat memberikan apa-apa buat kita. Tidak bisa menambah rezeki kita, tidak juga menambah umur kita, ya, bahkan hanya sekedar pujian. Nah, kalau kita lihat balasan dari Allah yang begitu besar, loh, kenapa kita memilih balasan dari manusia? Tidak mengharap balasan dari Allah, balasan dari manusia juga tidak ada apa-apanya. Ya, di dunia saja juga tidak bisa memberikan sesuatu kekayaan, umur yang panjang juga tidak. Sedangkan Allah menjanjikan bagi kita yang berikhlas, akan diberi pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka ketika kita mengingat apa sebetulnya yang kita harapkan dari mereka, ya, dari orang-orang akan kita berdia untuk mereka, apa yang bisa mereka berikan? Kemudian seandainya ya kita setiap beramal soleh kita minta aja duit 10.000, mungkinkah dia mengaji kita demikian? Kenapa kita mengharap sanjungan hanya pujian yang akan membuat kita rugi dari pahala yang Allah janjikan? Kemudian juga bahwa pahala akhirat itu jauh lebih besar. Kenapa harus cari ya sanjungan di dunia ini yang tidak akan memberi faedah sedikitpun baik kebahagiaan kita di dunia maupun kebahagiaan kita di akhirat kelak. Kemudian juga mentoladani ya para sahabat ya para anbiya bagaimana mereka beramal. Kemudian juga mengingat ya besarnya keutamaan jika dalam ikhlas dalam beramal. Termasuk dalam ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW memohon kepada Allah, Allah meny'udzubika an asyraka bik aw nusyrika bik wa an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu. Ya, aku berbuat syirik kepadamu, aku menyadari dan aku memohon ampun terhadap hal yang tidak aku sadari. Kemudian juga ketahuilah, orang-orang berbuat riya, maka dia akan disuruh kelak di akhirat untuk meminta pahalanya kepada orang yang dia berbuat dia kepada orang tersebut. Nah, apa yang bisa diberikan oleh seseorang kelak di akhirat? Ya, kalau kita berbuat riya kepada seseorang, pada pengikut kita, kepada guru kita, kepada tetangga kita, atau pada orang-orang yang kita ingin dapat pujiannya, apa yang bisa diberikan kelak di akhirat? Ya, tentu tidak akan beri apa-apa kelak di akhirat kalau kita disuruh oleh Allah meminta pahala kepada mereka. Maka oleh sebab itu, di antara hal yang dapat menyelamatkan kita adalah mengerti tentang kedudukan ikhlas dalam ibadah, kemudian juga mengerti tentang besarnya balasan yang diberikan Allah pada orang ikhlas, dan kemudian mengerti bagaimana hinanya orang-orang dan meruginya orang yang tidak ikhlas, kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kerugian besar yang kedalami oleh orang yang tidak berikhlas dalam ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, disyukurkan Ustaz. Berikutnya Ustaz. Ustaz, benarkah kalau ada perbedaan pendapat di antara Ahlussunnah tentang hukum minta didoakan sama penghuni kubur? Bahwa ada yang menganggap itu bid'ah, bukan syirik, bisa menjadi syirik dalam keadaan tertentu, dan ada juga yang menganggap itu syirik. Begini, meminta didoakan orang yang dalam kubur itu syirik. Ya, itu syirik. Artinya, wahai tuanku, tolong mintakan kepada Allah agar saya menjadi ahli surga. Ini syirik. Kenapa? Di mana letak syiriknya, Ustaz? Ya, bukankah dia meminta orang ini untuk meminta kepada Allah? Ini adalah prakteknya orang-orang musyrikin yang dihukum syirik oleh Allah SWT. Ketika orang musyrikin dalam meminta kepada selain Allah, baik kepada berhala, kepada batu, kepada kuburan, mereka juga tidak meyakini yang memberi kebaikan yang mereka mohon itu adalah kuburan atau orang dalam kubur itu. Mana buduhum illa liqaribuna ilaihi zulfa. kami tidak berdoa, tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi sebetulnya mereka tahu, ya, yang memberi itu ada Allah, tapi mereka jadikan sebagai perantara. Nah, ini perbuatan syirik orang dulu. Makanya orang musyrikin tidak pernah mengakui yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan adalah berhala-berhala tersebut ataupun kuburan yang mereka sembah. Maka mereka mengatakan wala insta'al ta man khalaqa samawati wal ardha yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Lalu mereka juga berhujjah dalam ayat lain, ya, haula'i syufa'una 'indallah. Mereka katakan mereka orang-orang yang kami seru itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka meminta, alasannya berilah kami syafaatmu. Di mana letak syirik? Pertama, orang yang sudah meninggal, dia tidak akan mendengar permohonan kita. Nah, meyakini adanya makhluk dapat mengetahui yang gaib, ini telah berbuat syirik dalam sifat rububiyah Allah. Yaitu, mengakui adanya makhluk dapat mengetahui yang gaib. Sedangkan, dia berada di alam barzah, kita berada di alam dunia. Alamnya berbeda. Jangan berbeda alam, berbeda tempat saja sudah tidak mengetahui yang gaib. Ya. Seperti pemanya rumah kita ada berjarak agak 30 meter, 100 meter dari rumah seseorang, ya. Apakah dia mengetahui apa yang kita bicarakan, yang kita katakan di rumah kita? Enggak tahu, enggak ada yang tahu yang gaib. Apalagi beda alam. Ya. Itu yang pertama. Syirik dalam tauhid apa? Rububiyah namanya, meyakini adanya yang mengetahui yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sudah katakan, la ya'lamul ghaiba illa samatu wa la illallah. Tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang tahu tentang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam tauhid uluhiyah, doa. Doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu permohonan itu adalah permintaan adalah ibadah. Tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena meminta dalam ini kepada sesuatu yang gaib. Ya. Dan yang gaib yang diseru tidak boleh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pemaham minta dalam perkara yang mampu, tetapi orang itu gaib. Pemanya dia di ada di Jakarta. Yang orang yang diminta ini ada di Depok pemanya. Lalu dia minta, "Wahai Kiai, tolong padamkan api di rumahku." Ya, ketika rumahnya pemanya kebakaran. Ini syirik karena dia meyakini kiainya dapat memberikan pertolongan dalam jarak yang jauh dengan walaupun sisi yang gaib. Nah, di sini letaknya. Tapi kalau tadi tetangganya kiainya ada di rumahnya, dia panggil ke rumahnya, "Tolong batik api." Ini enggak syirik karena adalah perkaranya tidak hal-hal yang gaib, nyata. Ya. Nah, ini harus dibedakan antara menyeru yang gaib. Ya. Kalau begitu, kalau dipakai kalimat tidak syirik juga orang minta ke jin. Karena dia meminta ke jin, dia yakin yang mengabulkan juga Allah. Akhirnya tidak ada kesyirikan. Jadi pemohon kepada sesuatu yang gaib lain kepada Allah SWT adalah syirik. Pemohon kepada sesuatu yang gaib selain kepada Allah SWT adalah syirik. Karena yang selain Allah Taala tidak ada yang mengetahui tentang hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau meminta dalam perkara-perkara yang nyata, yang hissi dan hadir orang yang kita mohon itu tidak syirik. Kita minta tolong kepada orang untuk memberikan air, membantu kita untuk menaikkan barang kita ke mobil, ya, itu tidak syirik dalam perkara-perkara yang nyata, ya, dan orang yang kita mohon itu hadir. Itu tidak masalah. Ya, maka jadi syiriknya jika meminta sesuatu yang gaib selain kepada Allah, ya, kemudian juga meminta sesuatu yang bukan dari urusan makhluk, ya, di luar kemampuan makhluk umpamanya. Meminta mencarikan jodoh, meminta diberikan rezeki, nah, itu tidak di luar kemampuan makhluk. Ya, tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka berbeda ya antara perkara-perkara yang nyata, yang hissi dan dalam kemampuan makhluk itu tidak syirik. Meminta tadi kita katakan minta tolong diambilkan air minum, ini kan dia hadir. Maaf, pernah kita contohkan tadi yang salah satu contoh tadi kita sebutkan pemanya perkara yang mampu juga oleh makhluk, tapi kita minta kepada makhluk yang gaib ini juga syirik. Pemanya tadi. Kalau seandainya orang itu tidak gaib, berada di tempat, dia kita minta untuk bantu kita memadamkan api rumah kita, menyiramkan air, maka itu tidak syirik. Tapi kalau kita minta, dan dia tidak ada di rumahnya, dia lagi keluar kota, lalu kita seru dia, tolong padamkan api di rumah saya. Dan keyakinan bahwa dia dengan jarak jauh dapat memadamkan api tersebut. Nah, ini suatu keyakinan yang telah membawa kesyirikan. Memiliki bahwa dia memiliki kekuatan gaib yang dapat menyelamatkan orang dari jarak jauh. Ini adalah keyakinan membuat bawa kepada syirik. Karena ini suatu keyakinan kesyirikan adanya makhluk yang bisa dari jarak jauh dapat mengetahui yang gaib dan juga dapat melakukan sesuatu dengan cara gaib, memadamkan api atau lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, apakah hadis terpecah umat Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan itu ada hubungannya dengan Al-Hud Ustaz? Ada hubungan dengan Hud, telaga Ustaz. Hud. Oh iya, baik. Baik, ada. Jadi umat yang 73 golongan itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang Muslim. Jadi tidak kafir. Yang 73 golongan itu adalah Muslim. Cuman mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat mereka tidak bisa masuk surga. Ya, secara langsung. Tapi mereka berada di bawah tahta masyiatillah. Jika dosa-dosa mereka mendapat ampunan, baik dosa maksiat ataupun dosa bid'ah-bid'ahnya, selama bid'ahnya tadi kita sebutkan tidak sampai pada tingkat kekufuran, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Dan di hadis itu yang masuk dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau dia masih umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun dari umat Muhammad SAW yang kekal dalam neraka. Baik. Berarti yang tadi kita sebutkan, di hadis tadi adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak akan minum dari telaga Rasulullah SAW. Ya, kecuali satu golongan disebut ma'ana alaihi ashabi. Nah, itu sesuai dengan jelas para ulama, orang-orang yang terhindar, dijauhkan, diusir dari telaga Rasulullah SAW adalah di antara orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama ini. Syawat amaliyah, bid'ah tiqadiyah, berhubungan dengan keyakinan, atau bid'ah amaliyah atau amal-amalan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakofik. Selanjutnya, Ustaz, jika kita beramal soleh dengan niat ikhlas, kemudian di tengah amal muncul riya, Ustaz, dalam hati, apakah amal kita tidak dianggap sama sekali, Ustaz? Namun, Ustaz. Baik, di sini disebutkan oleh para ulama pembagian riya itu jika terjadi di awal amal. Di awal didasari oleh riya, itu amalnya tidak terima. Kemudian ada saat sedang beramal, datang perasaan riya. Nah, jika dia tolak, ini amalnya tidak mengapa. Amalnya tetap sempurna jika dia tolak. Jika tidak dia tolak dan datang dari awalnya, di pertengahan amalnya, dilihat amalnya, apakah amalnya ini saling berkaitan antara akhir dan ujungnya atau tidak. Kalau tidak, ya, maka amalannya itu terbatal, tidak mendapat pahala. Contoh, ini disebutkan berkaitan ujung. Kalau seseorang umpamanya berzikir, ketika dia berzikir, subhanallah, subhanallah, sampai di hitungan ke-11 sampai 15, itu dia ada rasa riya. Ada rasa riya. Maka, dia dalam hitungan yang 11 sampai 15 tidak dapat pahala. Kemudian kembali lagi dia untuk ikhlas. Maka dihitung ke 16 sampai 33 dia dapat pahala. Jadi itu yang bentuknya. Nah, sebagai ulama bagaimana dengan salat? Yaitu ya, yang saling berkaitan antara awal dengan akhirnya. Awal dan akhirnya. Pada ulama menyebutkan, yaitu yuk jaru ala aslin niyah. Dia mendapat pahala dari dasar niatnya saja. Pahala dasar niat saja. Tapi dia tidak mendapat pahala lengkap dari ibadah sholat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hanya dia terbebas dari kewajiban sholat, tapi dia tidak dapat pahala sholat. Nah, itu di antara penjelasan para ulama, bagian dilihat dari sisi amal tadi. Jika amal terkait antara awal sampai akhirnya, ya, atau amalan yang menyendiri-menyendiri, ya, terpotong-potong, pemain tadi subhanallah 33, dia ikhlas. Alhamdulillah datang riya. Kemudian Allahu Akbar, kemudian dia ikhlas lagi. Maka yang alhamdulillah yang 33 ada yang dalam keadaan riya tadi tidak terima. Tidak mendapat pahala dia. Itu yang saya ingat penjelasan para ulama tentang persoalan dari riya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Berikutnya Ustaz. Ustaz, apa hukumnya menulis nama mayit pada batu nisan atau yang semisalnya sebagai tanda sehingga di lain waktu bisa disiari untuk didoakan, Ustaz? Wallahu a'lam, secara zahir hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang ya menulis di atas kuburan. Ya, menulis di atas kuburan. Ya, bahwa Rasulullah SAW melarang menulis di atas kuburan. Ya, secara hari ini ada melarang menulis apapun saja. ya, untuk mengenal kuburan itu, ya, untuk mendoakan seseorang tidak mesti juga harus datang ke kuburannya. Kalau tujuannya untuk berdoa, karena ziarah kubur itu tujuannya ada dua, mendoakan si mayat dan mengingatkan kita atas kematian. Nah, berdoa untuk si mayat dekat atau jauh tetap sampai kepada mayat tersebut. Ya, cuman doa ketika ziarah kubur kita mendoakan si mayat, bukan meminta kepada si mayat. Nah, insya Allah terlalu tidak terlalu sulit untuk mengenal kuburan, ya, dan tanda-tanda tanpa harus menulis. Oh, sebagian ulama ada yang memberikan rukhsah kalau sekedar menulis nama saja. Tapi wallahu a'lam, yang diperlakukan pada di negara-negara yang melaksanakan sunnah itu tidak ada penulisan-penulisan nama-nama, karena berdasarkan hadis baru Rasulullah melarang, sebagai hadis buat Muslim, ya, la tajzu al kubur wa la tujassisu wa la taktubu 'alaiha wa la tusarrijuha. Oh, kama qala sallallahu, ya, bahwa wa tusallu ila al-qubur wa tajlisu 'alaiha wa la tujassisu wa la tusarrijuha, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang perkara untuk apa namanya salat ke arah kuburan, duduk di atas kuburan, mencat kuburan, apa ya, cat kuburan dan membeton atau apa namanya itu, menyemen apa, membuatkan, membangun seperti yang biasa dibuat sebagian orang itu, membuatkan semacam menembok, ya, kuburan dan lain sebagainya. Itu yang dapat saya jelaskan, karena kadang-kadang ada tulisan-tulisan itu kadang-kadang membawa efek negatif juga ke dalam keyakinan sebagai kaum muslimin. Ketika disebutkan pokoknya ini adalah kuburan Syekh Sipulan, pokoknya kadang-kadang orang-orang yang tidak mengerti tentang tauhid justru lah dia menganggap kuburan itu kuburan keramat, malah mengantarkan sesajian, mengantarkan apa namanya, atau menjadikannya tempat tersebut sebagai tempat yang keramat untuk berdoa dan meminta kepada Allah SWT. Ini satu kesalahan-kesalahan dalam keyakinan dalam masalah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Dari chat sudah habis Ustaz. Baik, demikian para jemaah yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian materi ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu tersenggalanya kajian ini. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.